mabiyara marsiran siapo hape hitara dua sila dan mungkin kita kame sana aurona sana maka holongi ho di rohaki Matron, hatta la calonia. tu papos maroha mira sia holoki tu tu gomos roha sia pos roha dia vito holako sasana ho holaram roma tu siro Sarahoni, mono dunda potong Salto bogasta i gabe songo maro aki ito isu moto nara manuri apo ora di rumara bura shansi Bandai na mo tuawai.

Yeah.

Terbang bersama di sini. Di malam dingin dan sepi, menatap indah danau Toba. Di sini aku sendiri, menunggu menemani. Ingin ku pulang kembali, melepas hasrat di hati. tiap.